آمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين. والحمد لله، kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Qala rahimahullah al-hadithul hadi wa thalathun, hadith yang ke-31. Qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil jinazati fa in taku salihatan fa khairan tuqaddimunaha ilaih, bersegeralah kalian dalam mengurusi jenazah, maka jika dia adalah jenazah yang salihah, yang baik, maka itu satu kebaikan yang kalian berikan kepada jenazah tersebut. Wa in taku ghaira dhalik, dan jika jenazah itu tidak seperti itu, fasyarun tada'unahu an riqabikum, maka itu adalah kejelekan yang kalian letakkan dari pundak-pundak kalian. Hadis muttafaqun alaih. Qala rahimahullah, wa fihi, dan di dalam hadis ini, al-hathu ala timami bi sya'ni akhikal muslim, di dalam hadis ini ada anjuran dan dorongan untuk memperhatikan keadaan saudara sesama muslim, hayyan wa mayyitan, baik dia masih hidup atau dia sudah mati. Beliau rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadis ini ada motivasi dan dorongan bagi kita agar kita memperhatikan keadaan saudara kita sesama muslim. Yang ini juga sudah kita baca, di antaranya ini merupakan apa? Hak seorang muslim, sebagaimana pada hadis yang telah berlalu, yang Rasulullah mengatakan apa? Hakul muslimi alal muslimi situn, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Di antaranya apa? Fa idza mata fattabi'hu, apabila dia mati maka ikutilah, segeralah urus jenazahnya, mengurusi jenazah. Ini termasuk memperhatikan keadaan sesama muslim. Bahkan beliau mengatakan hayyan wa mayyitan, baik dia dalam keadaan masih hidup, kita diperintahkan untuk memperhatikannya. Bagaimana keadaan dia? Bagaimana kesehatan dia? Bagaimana dia di dalam kesehariannya? Bagaimana dia di dalam kesehatannya dan seterusnya? Ketika dia masih hidup, kita diperintahkan untuk memperhatikannya, memperhatikan keadaan sesama muslim, termasuk bagaimana keadaan agama dia, memperhatikan keadaan agamanya. Kalau dalam agamanya itu ada kekurangan, ada kesalahan, kita wajib untuk membenahi, mengingatkan, meluruskan. Demikian juga ketika dia sudah mati, sebagaimana di dalam hadis ini. Bagaimana cara memperhatikannya? Qala wa bil isra'i ila ma fi khairun lahu fi dinihi wa dunyah, dan bersegera terhadap perkara yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk dia, baik kebaikan agama dia ataupun kebaikan dunia dia. Kebaikan agama dia, kita diperintahkan untuk bersegera melakukan apa-apa yang menjadikan agama dia baik. Demikian juga perkara-perkara yang menjadikan dunia dia baik. Kata beliau, wabil isra, dengan bersegera terhadap perkara yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk saudara sesama muslim, baik kebaikan agama dia atau dunia dia. Ini yang pertama, anjuran untuk memperhatikan keadaan sesama muslim. Qala, belum nulis. Qala kama anna fihi, sebagaimana juga sesungguhnya di dalam hadis ini, al-hatha 'ala al-bu'di an asbabi syarr wa mubaadati al-mujrimin hatta fil halati allati yubtala al-insanu fiha bimubasyaratihim. Sebagaimana juga sesungguhnya dalam hadis ini ada anjuran, ada dorongan, ada motivasi untuk menjauhkan diri dari sebab-sebab kejelekan. Ada anjuran untuk apa? Kita menjauhkan diri. Cepat sekali. Kapan nulisnya? Untuk menjauhkan diri dari berbagai macam sebab, dari sebab-sebab kejelekan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan apa? Asri'u di sini, bersegeralah. Fasharrun tadu'unaha. Kalau itu kejelekan, maka engkau bersegera untuk meletakkannya, melepaskan diri dari kejelekan tersebut. Ini ada anjuran, dorongan untuk menjauhkan diri dari sebab yang mengantarkan kepada kejelekan. Demikian juga menjauhkan diri dari orang-orang yang berbuat dosa, mujrim, dari orang-orang yang jelek. Ada anjuran untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang jelek. Kenapa? Sebagaimana yang sering berlalu kepada kita, as-sahibu sahib, teman itu apa? Bisa menyeret kepada apa yang dia kerjakan. Demikian juga Rasulullah memberikan perumpamaan bahwa teman yang baik seperti pembawa minyak wangi, teman yang jelek seperti pandai besi. Memberikan gambaran kepada kita untuk menjauhi teman yang jelek. Berarti apa? Menjauhi orang-orang yang jelek, orang-orang yang berbuat dosa. Hingga dalam keadaan seorang insan itu diuji dengannya. Diuji dengan apa? Dengan kejelekan. tersebut, atau seorang diuji dengan menghadapi orang yang berbuat jelek, menghadapi apa? Orang yang berbuat jelek, sebagaimana dalam hadis ini, fasharron tadaunahu an riqabikum, maka kalau dia adalah jelek, engkau letakkan kejelekan itu dari pundak-pundak kalian. Ketika diuji atau mendapatkan, menghadapi orang yang berbuat kejelekan, segera untuk apa? Diletakkan. Kata beliau, hatta fil halatil yutala yubtala al-insanu fiha bimubasyaratihim, hingga dalam keadaan seorang insan itu diuji dengan apa? Diuji dengan seorang yang berbuat jelek, bimubasyaratihim, yang dia bersentuhan langsung dengan orang yang berbuat jelek tersebut, diperintahkan untuk apa? Segera melepaskan diri, segera untuk menjauhkan diri dari orang yang berbuat kejelekan. Qala rahimahullah, yang berikutnya, wa fi hadzal hadis, demikian juga di dalam hadis ini, dan di dalam keadaan kita keseharian atau dalam masyarakat kita, banyak asbabu syar, banyak sebab-sebab kejelekan. Demikian juga banyak orang-orang yang berbuat kejelekan. Banyak sebab-sebab kejelekan dan banyak orang-orang yang berbuat kejelekan, yang kadang kita harus menghadapinya secara langsung, mau tidak mau menghadapi perkara yang seperti itu. Maka beliau menjelaskan kita harus bersegera untuk melepaskan diri dari perkara tersebut. Qala fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini, isbatu na'imil barzah wa adabiha, ada penetapan kenikmatan barzah, kubur. Al-barzah huwa ma baina mautil insan wa ba'thih. Barzah atau alam kubur itu adalah apa yang terjadi antara kematian seseorang dan hari kebangkitannya. Berarti apa yang terjadi setelah kematian sampai hari kebangkitan itu barzah. Itu apa? Al-barzah atau alam kubur. Kata beliau, di dalam hadis ini ada penetapan kenikmatan alam kubur dan siksa kubur. Waqad tawatarat bidzalikal ahaditsu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi, dan sungguh telah mutawatir dalam perkara tersebut, dalam perkara penetapan nikmat kubur dan siksa kubur, hadis-hadis yang datang yang menjelaskan itu sampai derajat apa? Mutawatir. Hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang nikmat kubur dan siksa kubur adalah mutawatir. Apa makna mutawatir? Yaitu apa? Pada setiap tabaqat, tingkatan itu diriwayatkan oleh jam'un, sekelompok manusia yang banyak, yang tidak mungkin manusia itu sepakat untuk berdusta atau berbohong. Kenapa? Karena mungkin tempatnya jauh. Karena mungkin apa? Negeri yang jauh. Tidak mungkin untuk sepakat mari berdusta bareng. Tidak mungkin. Itu mutawatir. Bilangannya berapa? Tidak ada ketentuan bilangan. Yang jelas yang meriwayatkan adalah banyak. Bukan tiga, bukan dua, atau bukan satu, tapi banyak. Ini mutawatir. Artinya, kalau hadis-hadis ini adalah mutawatir, nas ini mutawatir, maka tidak mungkin untuk menolaknya. Tidak mungkin untuk mengingkari tentang perkara nikmat kubur dan siksa kubur. Sebagaimana diantaranya dalam hadis siapa? Al-Khabbab Ibn al-Arth pada kisah dimulai sakaratul maut seseorang, apakah itu seorang mukmin atau seorang kafir atau munafik, hingga apa yang terjadi di alam kubur. Demikian juga hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Wa anna mubtada'a dhalik wad'uhu fi qabrihi idza tama dafnuhu. Kapan mulainya nikmat kubur dan siksa kubur, kata beliau, dan permulaan yang demikian itu yaitu wad'uhu, diletakkannya dia fi qabrihi, di kuburnya, idza tama dafnuhu, ketika selesai apa? Pemakamannya. Kalau sudah selesai pemakaman, itulah awal adanya nikmat kubur ataupun siksa kubur. Walihada, oleh karena ini yusra'u fi hadhil hal al-wukufu ala qabrihi wa du'a'ulah. Oleh karena telah sabit adanya nikmat kubur dan siksa kubur, dimulai sejak selesainya pemakaman, maka disyariatkan dalam keadaan yang seperti ini untuk wukuf, berdiri, berhenti di atas kuburnya. Ketika apa? Pemakaman, setelah selesai berhenti sebentar. Untuk apa? Wad-du'a'u lahu wal-istighfar wa su'alullahi lahu thabat. Mendoakan kebaikan untuk dia. Sebagaimana dalam hadisnya siapa? Meninggalnya Utsman ibn Mat'un. Setelah selesai memakamkan, Rasulullah mengatakan apa? Fal'ana istaghfiru li akhikum fa innahul ana yus'al. Maka sekarang apa? Kata Rasulullah, mintakanlah ampun untuk saudaramu, karena sekarang dia sedang ditanya. Sebagaimana dalam hadisnya siapa? Al-Bara ibn Azib, ketika mayat telah dikuburkan, selesai pemakaman, kemudian setelah itu keluarganya apa? Pulang. Kemudian datanglah dua malaikat yang disebut malaikat apa? Yang datang di alam kubur ketika mayat selesai dikuburkan, malaikat siapa? Fis, Munkar dan Nakir. Kemudian dua malaikat ini mendatangi mayit. Kalau mayit ini orang yang beriman, maka dibangunkan, didudukkan dengan lembut. Kalau mayitnya adalah orang kafir atau orang munafik, maka dibentak dengan kasar. Setelah itu kemudian malaikat ini mengajukan pertanyaan dengan tiga pertanyaan. Apa pertanyaan yang ditanyakan? di alam kubur kel siapa rohmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ini yang ditanyakan. Kalau dia bisa menjawab dan dia seorang mukmin yang Allah berikan rahmat kepadanya, berarti dia mendapatkan apa? Nikmat kubur. Kalau dia seorang munafik atau orang kafir, dia tidak bisa menjawab apa jawaban yang diberikan ketika ditanya man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Jawaban apa Syam? Kalau orang munafik atau orang kafir. Sudah selesai suruh salah satu? Belum. Belum selesai. Khalid sudah sampai. Jawabannya apa? Dalam hadisnya Al-Bara' Ibn Azib atau yang lain, jawabannya apa? Apa? La adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Seperti kalau di dunia ini orang ditanya kaget. Kaget apa jawabnya? Saya tidak tahu. Manusia mengatakan sesuatu, aku ikut mengatakannya. Tidak tahu jawaban. Ketika tidak tahu jawaban, apa yang diberikan? Apa yang diberikan Mas Didi kepada orang yang tidak bisa menjawab? Apa seksanya, Pak? Labang kores gunting geni. Siksanya apa? Apa is? Yang keras. Udah apa yang ini ki apa? Yaitu mendapatkan apa? Mitraqah atau mirzabah. Palu. Dari mana? Dari neraka. Kalau palu ini dipukulkan pada sebuah gunung, maka hancur menjadi debu. Bukan hanya hancur sewalang-walang ya Pak ya, hancur menjadi debu. Lebih lembut lagi. Ketika dipukul, maka mayat ini berteriak. Dan teriakannya bisa didengar oleh seluruh makhluk illa thaqalain, kecuali dua. Siapa? Jin dan manusia. Selainnya bisa mendengar. Ini siksa kubur. Di antara siksa kubur. Dan seterusnya. Maka ketika itu disyariatkan bagi kita untuk mendoakan bagi si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, kokohkan dia untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nasallallahu assalam walafiyah. Dan ini adalah perkara yang besar, perkara yang berat. Asbabu adzabil qabri katsira, sebab-sebab siksa kubur itu banyak. Di antaranya apa? Dalam hadis ada an-namimah, adu domba. Ada apa lagi? La yastanji minal baul, tidak membersihkan diri dari kencing. Dan masih banyak lagi. Ya, dan masih banyak lagi di antara sebab-sebab siksa kubur. Yang kesimpulannya ahlu sunnah wal jamaah meyakini adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Yang ini termasuk iman kepada apa? Hari kiamat. Qala fi hadzal hadits aidan. Dan di dalam hadis ini juga ada at-tambihu ala asbabi na'imil barzahi wa adzabih. Ada peringatan atas sebab-sebab nikmat kubur dan siksa kubur. Wa anna asbaban na'imi as-salahu, dan sungguhnya sebab-sebab nikmat kubur adalah as-salah, kebaikan. As-salah atau as-salih, kebaikan. As-salah sifatnya saleh orangnya, orang yang baik. Orang yang apa? Yang baik, yang berbuat baik. Liqauli, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in kanat salihatan, kalau dia mayat ini, jenazah ini adalah apa? Salihah, jenazah yang baik. Berarti apa? Di antara asbab, sebab dari sebab nikmat kubur adalah as-salah, kebaikan. Orang itu soleh, orang yang baik. Was-salahu, dan salah itu apa? Kebajikan itu apa? Kalimatun jami'atun tahtawi ala tasdikillahi wa rasulih wa ta'atillahi wa rasulih, fahuwa tasdikul khabar wa imtithalul amr wa ijtinabun nahyi. Kata as-salahu adalah satu kata yang mencakup, yang mengandung atas membenarkan Allah dan Rasulnya, meyakini bahwa Allah itu benar, meyakini bahwa Rasul itu benar, meyakini yang datang dari Allah itu semuanya benar, meyakini yang datang dari Rasul itu semuanya benar. Ini sebab, ini termasuk apa? As-salah. Demikian juga mentaati Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa taat kepada Allah dan Rasulnya? Fahuwa tasdikul khabar, membenarkan berita. Yakin kalau berita yang datang dari Allah benar, yakin kalau berita yang datang dari Rasul itu benar. Wa imtithalul amr, melaksanakan perintah, melakukan, mengerjakan perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wajtinabun nahyi, menjauhi apa yang dilarang, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul, itu as-salah. Membenarkan Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa annal adzaba sababuhu al-ikhlalu bis-shalah, dan adapun siksa kubur sebabnya adalah al-ikhlal bis-shalah, rusak pada as-shalah, kebaikannya, kebajikannya rusak, tidak terwujud, tidak dikerjakan. Imma syakun fiddin, mungkin apa kok dikatakan ikhlalun fissalah, rusak pada kebajikannya? Mungkin karena ragu dalam perkara agamanya. Syak, apa benar ya Allah demikian? Kalau Allah mengatakan demikian, apa ya benar ya? Apa nanti terjadi ya? Kalau Rasul mengatakan demikian, mosok, mosok seperti itu? Jijik, masa lalat setelah masuk di air minum kemudian dicelupkan, kemudian airnya di setelah dibuang diminum airnya, masa tidak percaya, ragu terhadap apa yang datang dari Allah, ragu terhadap apa yang datang dari Rasul, apa iya ya adab kubur itu ada? Mana dalam Al-Quran ada kata adab kubur? Bimbang. Tidak disebutkan satu ayat pun di situ disebutkan apa? Adzabul qabri. Sehingga ragu dan bimbang. Au tajarru'un alal makharim, atau apa? Tajarru', lancang atas perkara yang diharamkan, yaitu melanggar perkara yang dilarang. Melanggar perkara-perkara yang dilarang. Autarkun minal wajibati wal faraid, atau meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan berbakti kepada kedua orang tua, meninggalkan berbakti kepada suami, meninggalkan menghormati guru, meninggalkan dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang diwajibkan. Qala wa jamil asbabil mufassalati fil ahadits wal athar tarju ila dzalik, dan seluruh sebab-sebab yang disebutkan secara rinci mufassalah di dalam hadis-hadis dan asar tarji'u ila dzalik, kembali kepada perkara tersebut. Apa? Kembali kepada keraguan dalam perkara agama dan lancang terhadap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sebab-sebab yang disebut, apakah itu namimah, apakah itu apa, tidak membersihkan diri dari kencing, apakah itu apalagi yang disebutkan dalam adab kubur, dan yang lainnya, semuanya kembali kepada keraguan dalam perkara agama dan lancang terhadap perkara yang dilarang. Walidzalika qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la yaslaha illal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla, tidaklah memasukinya, masuki apa, neraka, illal ashqa, kecuali orang-orang yang sangat celaka. Surat apa ini Zaki? La yaslaha illal ashqa, yang dia kadzdzaba wa tawalla, mendustakan dan berpaling. Siapa orang yang celaka, yang masuk ke dalam neraka? Orang yang mendustakan, tidak percaya, ragu, wa tawalla, dan berpaling dari perintah Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah. Qala kadzdzabal khabar, mendustakan berita, tidak percaya atau bahkan menentang. Wa tawalla anil amr, dan berpaling dari perintah, diperintahkan tidak mau mengerjakan, disuruh berbakti kepada kedua orang tua tidak mau berbakti, disuruh berbakti kepada suami tidak mau berbakti, disuruh menghormati guru tidak mau menghormati guru, disuruh menyayangi yang muda tidak mau menyayangi yang muda, dan lain sebagainya dari perintah. Kembalinya kepada apa? Mendustakan dan berpaling. Wallahu a'lam bisawab. Nasallallahu assalam wa lafiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang salihun, orang-orang yang saleh, yang mendapatkan keberuntungan dan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Demikian juga semoga Allah menjauhkan kita dari sebab-sebab kejelekan yang mengantarkan kepada kebinasaan dan kecelakaan di dunia dan di akhirat kelak. Subhanahumdik asyhadu la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu barakallahu fikum.